Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan insyaAllah fikih pendidikan anak bagian yang ke-93, yaitu dengan tema anak dan adab tidur bagian keberapa? Bagian yang kedua atau selesai. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan beberapa adab yang perlu diperhatikan oleh seorang hamba, oleh seorang insan sebelum dia tidur. Dan juga perlu dan sangat dianjurkan untuk kita biasakan kepada putra dan putri kita sejak dini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan beberapa adab. Ada 4 adab kita sampaikan. Ya, ada adab tentang menyegerakan tidur, tidak begadang. Kemudian juga ada adab berwudu sebelum tidur, lalu membersihkan tempat tidur, ya. Dan juga tidur dalam posisi miring ke sebelah kanan atau kiri? Kanan. Ya. Setelah itu semuanya kita lakukan, maka adab berikutnya yang akan kita sampaikan hari ini, yaitu adab kelima, adalah membaca doa sebelum tidur. Kenapa? Membaca doa sebelum tidur. Selama ini yang mungkin banyak difahami oleh kaum muslimin atau banyak di antara kaum muslimin, bahwa doa sebelum tidur itu simpel, yaitu sekedar membaca bismika Allahumma amutu wa ahya. Memang betul bahwasanya doa itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa doa sebelum tidur itu enggak cuma itu. Doa sebelum tidur bukan hanya bismika Allahumma amutu wa ahya. Akan tetapi selain doa ini juga masih ada bacaan-bacaan lain yang diajarkan untuk dibaca oleh seorang hamba sebelum dia tidur. Dan ternyata kalau kita lihat, kita akan temukan manfaat yang sangat banyak ketika seluruh bacaan-bacaan itu kita praktekkan. Maka dari itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, sangat dianjurkan bagi kita untuk terus belajar. Dan jangan alergi, ya, dengan sesuatu yang belum kita ketahui seandainya memang ada dalilnya. Ada sebagian orang ketika disampaikan ilmu kepadanya dan jelas ilmu itu ada dalilnya dari Quran, dari hadis Nabi SAW, ternyata responnya adalah, wah ini kok nganeh-nganehi, ini kok nganeh-nganehi, dari dulu gak seperti ini. Ya, nganeh-nganehi kalau memang betul-betul aneh dan tidak ada dalilnya, ya jangan diikuti. Tapi aneh menurut siapa? Kalau aneh menurut jenengan, sedangkan jenengan ini mungkin ya jarang membaca atau jarang ngaji, maka aneh menurut Anda karena Anda tidak tahu bukan alasan untuk menolak. Bukan alasan untuk menolak. Justru sebaliknya adalah ketika apa yang disampaikan kepada kita itu ternyata betul-betul ada dalilnya dan kita merasa aneh karena belum tahu, sebab dahulu mungkin masih kurang mendalami agama, dan itu sangat mungkin karena kenyataannya dahulu ketika kita sekolah di SD, di SMP, di SMA, bahkan di perguruan tinggi, pelajaran agama cuma dapat berapa jam? Pinten jam? Cuma dapat 2 jam. Jadi dalam satu minggu yang isinya sekian puluh jam pelajaran agama itu, bidang studi agama cuma dapat jatah berapa? Cuma dapat jatah 2 jam pelajaran. Itu pun kadang-kadang ditaruh di jam terakhir yang sudah saatnya siswa-siswi pada apa? Pada ngantuk. Sudah pada ngantuk, kadang-kadang sebagian dari gurunya itu ngajarnya gak asyik. Ya. Ngajarnya monoton. Sehingga semakin mendukung anak-anak untuk tidur ketika pelajaran. Ya. Sudah kayak gitu, sore harinya tidak dioprak-oprak untuk ngaji. Ya. Ada acara di televisi pengajian pun juga enggak ditonton. Yang ditonton adalah acara hiburan, film, dan seterusnya. Sehingga dalam kondisi seperti ini, wajar seandainya banyak ilmu agama yang belum kita ketahui. Karena kita jarang belajar. Nah ternyata dengan berjalannya waktu, alhamdulillah, sekarang kita tergerak untuk mau ngaji. Kita tergerak untuk mau menghadiri pengajian, untuk membaca, untuk menelaah. Ternyata kita temukan hal-hal yang baru, yang belum kita ketahui dahulu. Maka jangan lantas kita itu merasa alergi. Jangan lantas kita langsung menolak mentah-mentah. Coba dilihat dulu. Apakah memang ilmu baru menurut kita itu ada dalilnya atau tidak? Kalau ternyata ada dalilnya dan jelas, maka harus kita terima. Ya. Jangan beralasan, ini dulu kita belum tahu. Ya belum tahu, sekarang sudah nopo? Sudah tahu. Kalau dahulu belum tahu, mungkin masih bisa ditolerir. Sekarang sudah tahu, maka tidak ada alasan untuk menolak seandainya memang betul-betul apa ilmu yang baru tersebut ada dalilnya. Ya. Salah satu yang mungkin banyak belum tahu adalah bahwa doa sebelum tidur itu tidak hanya bismika Allahumma amutu wa ahya. Akan tetapi banyak ternyata bacaan-bacaan yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca sebelum tidur. Di antaranya adalah membaca bacaan-bacaan yang familiar, yang tidak asing lagi di telinga kita, yaitu ayat kursi, terus surat nopo Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat nopo An-Nas. Ini saya yakin rata-rata kita insya Allah sudah hafal ya bacaan-bacaan ini. Yang pertama ayat kursi, yang kedua nopo surat Al-Ikhlas, yang ketiga surat Al-Falaq, dan yang keempat surat An-Nas. Rata-rata dari kita insya Allah hafal bacaan-bacaan tersebut. Alhamdulillah. Kalau seandainya ada yang belum hafal, maka sudah sepantasnya dia menghafal suratan atau bacaan-bacaan tersebut. Yang pertama ayat kursi. Ya, yang pertama ayat kursi. Kenapa ayat kursi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pernah menyampaikan sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan. Pada suatu saat, kata Abu Hurairah, aku ditugasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat Ramadan. Untuk menjaga zakat Ramadan. Mungkin yang dimaksud adalah zakat nopo? Zakat fitrah atau zakat fitri, mungkin itu yang dimaksud. Dan biasanya zakat fitrah atau zakat fitri itu bentuknya makanan pokok. Bentuknya makanan pokok. Ketika beliau sedang jaga, beliau bercerita, fa'atani atin faja'ala yahsu minat ta'am. Ketika aku sedang jaga, tahu-tahu datang. Datang seseorang dan dia nyuri. Nyuri zakat tersebut. Dan bentuknya adalah makanan. Ya, bentuknya makanan. Ternyata Abu Hurairah ini karena beliau adalah orang yang amanah dalam menjaga zakat tersebut, alhamdulillah ketahuan. Fa akhadtuhu fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu Abu Hurairah memergoki si maling ini, maka langsung ditangkap oleh Abu Hurairah dan beliau mengancam, aku akan bawa, aku akan laporkan apa yang kamu perbuat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara al-hadits, kemudian Abu Hurairah melanjutkan kisah berikutnya. Jadi ini hadits diringkas, hadis ini diringkas ya oleh perawi hadis tersebut. Jadi kalau kepanjangannya atau panjangnya kisah lengkapnya itu ada dalam riwayat yang lainnya. Secara ringkas saya sampaikan bahwa Abu Hurairah setelah menangkap orang ini memohon-mohon supaya dilepas karena kasihan, akhirnya Abu Hurairah pun melepaskan orang ini. Itu kejadian malam hari. Kejadian malam hari. Kemudian pagi harinya setelah subuh Abu Hurairah lapor kepada Nabi SAW, wahai Rasul, semalam ada orang seperti ini, seperti ini. Kemudian Nabi SAW tidak banyak komentar, beliau hanya menyampaikan bahwa orang ini besok akan datang lagi. Walaupun dia ini sudah bersumpah-sumpah bakalan tidak akan mengulangi perbuatannya. Maka ditunggulah oleh Abu Hurairah di malam yang kedua. Dan ternyata memang betul. Orang itu datang lagi padahal kemarin sudah sumpah-sumpah gak akan mulai. Ketangkap sama Abu Hurairah dan Abu Hurairah mengatakan, kamu akan saya laporkan kepada Nabi SAW. Kemudian orang itu memohon-mohon, menghibah-hibah. Katanya saya banyak anak, kelaparan dan seterusnya. Akhirnya Abu Hurairah pun apa? Iba, dilepas lagi. Pagi harinya lapor lagi kepada siapa? Nabi SAW, dan kata Nabi SAW, besok datang lagi. Ternyata betul ditunggui sama Abu Hurairah. Malam ketiga ternyata orang itu lagi datang. Setelah terulang tiga kali ini, maka Abu Hurairah mengatakan, saya tidak akan lepas kamu sampai kamu saya laporkan kepada Nabi SAW. Akhirnya si pencuri tadi mengatakan, Abu Hurairah tolong jangan laporkan aku. Aku akan ajari kamu sesuatu. Saya akan ajarkan kepadamu sesuatu yang sesuatu ini akan sangat bermanfaat buatmu. Abu Hurairah itu orang yang sangat senang dengan ilmu. Ya, sangat senang dengan ilmu agama. Maka akhirnya Abu Hurairah pun mengatakan, ya apa yang akan kamu ajarkan? Si maling itu mengatakan, idza awaita ila firasyika, kalau kamu mau tidur, faqra ayatul kursi. Jangan lupa baca ayat napa? Ayat kursi. Ya, kalau kamu mau tidur jangan lupa baca ayat kursi. Apa manfaatnya? Lan yazala 'alaika minallahi hafizun. Kalau kamu baca ayat kursi, maka engkau akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Dan tidak akan ada setan yang mendekatimu sampai datang waktu pagi. Apa manfaatnya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita baca ayat kursi sebelum tidur? Apa? Kita akan dijaga oleh Allah. Terus apalagi? Setan tidak akan mendekat sampai kapan? Sampai pagi. Akhirnya oleh Abu Hurairah maling itu dilepas. Keesokan harinya Abu Hurairah lapor lagi kepada Nabi SAW, wahai Nabi, kejadiannya tadi malam kayak gini. Ketika saya akan laporkan dia kepadamu, ternyata dia berjanji akan mengajarkan sebuah ilmu kepadaku. Dan ilmu yang dia ajarkan kepadaku seperti ini, wahai Rasul. Dia ngomong sama aku supaya jangan sampai lupa baca nopo ayat kursi sebelum tidur. Manfaatnya adalah akan dijaga sama Allah, lantas setan tidak akan mendekat sampai pagi. Apa komentar Nabi SAW? Sadaqaka wa huwa kadzubun. Apa yang dia sampaikan benar, Abu Hurairah. Apa yang disampaikan oleh maling tadi? Kalau mau tidur, baca ayat kursi. Kalau kamu baca ayat kursi, kamu akan dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh setan sampai pagi. Apa yang dia sampaikan itu benar. Wa huwa kadzubun. Walaupun aslinya maling itu tukang bohong. Kok bisa tukang bohong? Dzaka syaitonun. Karena yang datang kepadamu tiga malam berturut-turut adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Berarti apa yang diajarkan atau maling yang menyamar jadi manusia itu ternyata siapa? Setan. Ya. Loh Ustaz, kita baca ayat kursi ini diajari sama setan. Bukan diajari sama setan. Apa yang disampaikan oleh setan itu sudah dibenarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kita mengamalkan ayat kursi ini karena ngikuti ajarannya siapa? Ajarannya setan, bukan. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh setan itu sudah dibenarkan oleh Nabi SAW. Dan setan itu mungkin menyampaikan itu berdasarkan pengalaman dia. Dia punya pengalaman kalau manusia sebelum tidur baca ayat kursi, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, dia tidak bisa ganggu. Makanya ini penting sekali buat mereka, terutama yang kadang-kadang kalau tidur itu sering apa namanya? Rep-repan ya. Rep-repan itu apa toh? Ya, kayak ketindihan. Ya, kayak apa? Ketindihan. Kayak ada yang nindih dia. Sehingga sulit untuk bernafas. Ya. Bahkan mau teriak pun enggak bisa. Akhirnya bangun dalam keadaan ngos-ngosan. Dan ini sering terjadi. Ya. Sering terjadi. Dan kemungkinan besar hal itu terjadi karena dia sebelum tidur tidak membaca nopo, tidak membaca doa. Maka sangat penting buat kita semua untuk mengamalkan ini dan mengajarkan ini kepada putra dan putri kita. Ajarkan agar sebelum tidur itu membaca nopo ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Terus napa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Ayat kursi inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW أَعْظَمُ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Ayat yang paling istimewa di dalam Al-Quran. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Jadi dari sekian ribu ayat dalam Al-Quran, yang paling mulia itu adalah ayat nopo? Ayat kursi. Para ulama kita menjelaskan kenapa paling mulia, karena kandungan tauhid yang ada di dalamnya. Awalnya saja langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Inti dari tauhid ada di dalam surat atau ayat kursi ini. Ini yang pertama. membaca napa ayat kursi. Berikutnya sebagaimana yang tadi kita sampaikan adalah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surat napa An-Nas, ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari juga. Dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana idza awa ila firashihi kull lailatin." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berada di atas tempat tidurnya setiap malam, apa yang beliau lakukan? Perhatikan baik-baik. Ini yang cerita adalah istri Nabi SAW. Sehingga apa yang disampaikan oleh beliau pasti sesuai dengan realita. Karena Nabi SAW biasa tidur bersama dengan istrinya. Sehingga istrinya ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, merekam apa yang dilakukan oleh Nabi kita SAW sebelum beliau tidur. Apa yang dilakukan? Kata Aisyah, jama'a kaffaihi. Yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah menggabungkan kedua telapak tangan. Menggabungkan itu nopo dijejerakan. Antara telapak kanan dan telapak kiri. Dijejerkan, disejajarkan, dirapatkan seperti orang mau berdoa. Ya, seperti orang mau berdoa. Jadi antara telapak kanan dan telapak kiri dirapatkan. Setelah dirapatkan, selanjutnya kata Aisyah, "Tsumma nafatha fihima." Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meniupkan nafas atau udara dari mulutnya kedua telapak tangan tersebut. Jadi setelah telapak tangannya dirapatkan lalu diposisikan di depan mulut, kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditiupkan angin dari mulutnya, air ludah, sedikit air ludah, ya, bukan air ludah banyak. Ya, nafasa itu adalah mengeluarkan angin dari mulut diiringi dengan sedikit air ludah. Ya. Setelah ditiupkan ke mana? Kedua telapak tangan tersebut, faqara'a fihima. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di depan kedua telapak tangan tersebut satu qul huwallahu ahad. Surat napa niki? Al-Ikhlas. Dua qul a'udzu birabbil falaq. Surat Al-Falaq. Tiga qul a'udzu birabbin nas. Surat An-Nas. Masing-masing dibaca berapa kali? Satu kali. Surat Al-Ikhlas sekali, surat Al-Falaq sekali, surat An-Nas sekali. Cukup sampai di situ belum? Tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian kedua telapak tangan tadi yang sudah dibacakan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas digunakan untuk mengusap seluruh anggota tubuh yang mampu dijangkau. Yang mampu dijangkau berarti semampunya. Ya. Jadi tangan ini sampainya ke mana? Ya. Kalau memang bisa sampai ke semua tubuh maka itu lebih baik. Kalau ternyata sampainya ke sebagiannya, tidak apa-apa. Yang penting semampunya. Kerahkan seluruh kemampuan kita. Nah, anggota tubuh itu kan banyak. Ya, ada kepala, ada perut, ada dada, ada kaki. Itu mulainya dari mana? Dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Pertama kali yang diusap adalah kepala dan muka. Jadi itu kan sudah pas. Tangan itu kan sedang berada di mana? Sedang berada di depan mulut. Maka kemudian diusaplah pertama kali dari yang terdekat. Yang terdekat adalah wajah dan kepala. Diusapkan ke muka, kemudian ke kepala, terus kelanjutannya wama aqbala min jasadihi. Setelah selesai dari muka dan kepala, diusapkan bagian tubuh muka depan, ya, bagian depan dari tubuh. Bagian depan dari tubuh berarti setelah selesai dari muka, leher, dada, perut, kemudian kaki sampai ke bawah. Masih ada Ustaz? Masih. Bagian belakang. Bagian belakang semampunya. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, yaf'alu dzalika salasa marrat. Praktek tadi, yaitu meletakkan kedua telapak tangan di depan mulut, kemudian ditiup, kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus diusapkan ke seluruh anggota tubuh. Praktek tadi dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 marrat, 3 kali. Berapa kali? 3 kali. 3 kali, cuman sekali mempraktekkan dibacanya satu-satu. 1 ikhlas, 1 falak, 1 nas diusap. Diulangi lagi kedua kalinya, 1 ikhlas, 1 falak, 1 nas diusap. Diulangi lagi ketiga kalinya, 1 ikhlas, 1 falak, 1 an-nas diusap. Berarti kesimpulannya, kalau kita hitung, suratan tadi dibaca berapa kali? 3 kali, cuman satu-satu. Ya, ampun borongan. Ampun, boronglah sepisan baik ben cepat. Sekali aja biar cepat, bukan. Tapi sekali diusap, diulangi lagi sekali diusap, diulangi lagi sekali diusap. Hadis riwayat Bukhari. Nah, panjenengan tadi malam praktek nama boten? Ibu praktek nama boten? Hah? Sudah tahu atau belum? Ya, kalau yang belum tahu, insya Allah mulai malam ini praktek. Kalau yang sudah tahu tapi belum praktek, tolong dipraktekkan. Yang sudah tahu dan praktek, alhamdulillah besok dilanjutkan. Ya, jadi kita ulangi bacaannya 1 ayat kursi, 2 nopo, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan baru kemudian ada doa, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza arada an yanama qala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau akan tidur, beliau membaca bismika Allahumma amutu wa ahya. Apa artinya bismillah? Dengan menyebut nama Allah, amutu wa ahya, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Alias kita hidup itu dengan bantuan dari Allah, dan kita mati juga dengan ketetapan dari Allah. Terus apa kelanjutannya? Wa idza staiqadha min manamihi qala. Dan seandainya dia bangun dari tidurnya, maka Nabi SAW membaca Alhamdulillahilladzi napa? Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Berarti tidur itu mati, nggih. Tidur itu mati, betul. Temennya mati. Ya, temennya napa? Mati. Karena orang tidur itu kayak orang mati. Miripnya apa? Miripnya sama-sama tidak sadar apa yang terjadi di sekelilingnya. Dan betapa banyak orang yang mati, betapa banyak orang yang tidur terus bablas, ya. Taunya kita tidur, pagi harinya ketika dibangunkan ternyata sudah meninggal dunia. Ya, maka di sini diingatkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati. Alias setelah tidur masih dikasih umur kesempatan untuk bangun lagi. Wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepadanya lah tempat kembali. Kepada Allah nanti kita akan kembali. Yaitu nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti kita akan dibangunkan dari kuburan kita. Akan dibangkitkan dari kuburan kita. Untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hadis riwayat Bukhari. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan tentunya sebelum diajarkan kita praktek dulu. Ya. Ya bertahap lah, enggak apa-apa. Kalau memang anak kita ini masih belum bisa baca, ya minimal diajarin dulu yang pendek. Bismika Allahumma amutu wahya. Nanti pelan-pelan ditambahi, ditambahi, ditambahi. Dan sebenarnya bacaan itu masih ada selain ini. Ya, ada beberapa surat yang dianjurkan untuk dibaca juga, surat Al-Quran sebelum tidur. Ya. Dan juga ada bacaan yang lainnya, yang selain yang sudah kita sampaikan di sini. Cuman ini adalah sampel dari beberapa bacaan-bacaan yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Karena sejatinya memang temanya bukan adab tidur secara keseluruhan. Temanya adalah bagaimana kita mengajarkan adab tidur ini kepada anak-anak kita. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini berkenaan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 93, anak dan adab tidur bagian yang kedua atau bagian yang terakhir yang semoga diberi kemudahan untuk kita semua pemahaman dari kajian yang disampaikan oleh beliau Ustaz Abdullah Zain untuk bisa kita amalkan dan kita terapkan untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Kita langsung saja Ustaz bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan hari ini. Yang datangnya dari saudara Ahmad di Banyumas yang bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana dengan doa sebelum tidur yang sudah biasa kita baca selaku orang tua untuk bisa mengejarkannya, yaitu dengan redaksi Bismika Allahumma Ahya wa Bismika Amut. Apa ada dalilnya Ustadz dari redaksi yang tersebut dibaca? Mohon nasihatnya Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Sehingga saya ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Bismika Allahumma ahya wa amut. Sehingga saya ada. Ya. Sehingga insya Allah pakai itu tidak apa-apa. Pakai yang ini tidak apa-apa. Bismika Allahumma amutu wa ahya juga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan untuk pendengar Radio Roja untuk bisa mengajukan pertanyaannya di kesempatan pagi yang berbagi ini. Silakan. Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan yang telah masuk dari pendengar Radio Roja dari saudara Abdullah di Cilengsi yang bertanya. Nah, Ustaz, apabila kita dahulu belum tahu kita membaca ayat kursi, al-ikhlas, anas, dan al-falak dalam satu usapan, apakah ini juga mendapatkan pahala? Dan apakah diwajibkan pada saat kita membaca doa tersebut harus wudu terlebih dahulu? Mohon penjelasannya, Ustaz, silakan. Seandainya pada saat yang lampau itu mempraktekannya dengan sekali. Kalau tadi kan kita katakan sekali dipisah, dua kali, dan seterusnya. Kalau seandainya dahulu karena belum tahu, kemudian dilakukannya sekaligus, maka insya Allah tidak mengapa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memaafkan, bahkan mungkin juga mencatatnya sebagai amal soleh. Mudah-mudahan demikian. Karena saat itu belum tahu, maka dalam kondisi sekarang sudah tahu, sebaiknya diperbaiki apa yang sudah dipraktikkan dahulu dan keliru. Selanjutnya, apakah membaca bacaan tadi wajib dalam keadaan suci? Tidak wajib, cuma disunnahkan. disunnahkan. Dan kemarin kita sudah sampaikan bahwa salah satu etika dan adab tidur adalah berwudu sebelum napa? Sebelum tidur. Ya, berwudu dalam sebelum tidur atau dalam ungkapan lain menjaga kesucian tubuh. Menjaga kesucian tubuh. Maka bukan wajib tapi disunnahkan. Silakan. Naam Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Fajar di Jakarta. Ustaz, alhamdulillah saya telah mengerjakan membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq dan kemudian ayat kursi dan diusapkan sampai 3 kali. Namun pada saat tidur tetap saja mimpi. Seperti mimpinya itu bersambung Ustaz. Mimpi satu hari ini dengan mimpi yang berikutnya bersambung, yaitu kita seolah-olah diberikan petunjuk oleh seseorang bahwa kita harus mempelajari membaca Al-Quran berapa ratus kali, kemudian kita dibawa ke Arab, kemudian ke Madinah, putar terus. Dan ini berkesinambungan, apakah hal ini merupakan godaan setan atau bukan? Silakan Ustaz. Pertama yang perlu kita pahami bahwa setiap zikir itu akan semakin manjur, efeknya akan semakin besar ketika zikir itu kita baca sambil menghadirkan hati kita, alias meresapi dan memahami apa yang kita baca. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa zikir itu tameng. Zikir itu tameng. Dan tameng itu kekuatannya dari satu tameng dengan tameng yang lainnya itu berbeda-beda dan berlevel-level. Ada tameng yang mungkin karena gak kuat bisa tembus sedikit. Ada tameng yang lumayan kuat sehingga panah musuh itu gak bisa tembus dan jatuh di bawah tameng itu. Dan ada tameng yang super kuat, saking kuatnya itu panahnya bukan hanya gak tembus, bahkan balik. Bahkan mental, ya, mental mengenai orang yang melemparkan anak panah tersebut. Jadi kok bisa tameng ini berbeda-beda kualitas dan level kekuatannya? Salah satu yang meningkatkan kualitas kekuatan tameng adalah sejauh mana kita ikhlas di dalam membacanya dan sejauh mana kita meresapi dan merenungi serta memahami apa yang kita baca. Maka kalau misalnya ada orang yang kemudian katanya sudah baca tapi terus mimpi, dan mimpinya itu mimpi yang tidak baik, maka berarti yang perlu dikoreksi adalah sejauh mana Anda ikhlas dan konsentrasi ketika membaca doa-doa itu. Maka coba tingkatkan lagi keikhlasan dan juga kekhusyuan ketika membacanya. Adapun mimpi yang tadi disebutkan, disuruh membaca surat ini 100 kali, surat anu 100 kali, dan seterusnya, maka yang perlu kita pahami bahwa andaikan kita mimpi dan di dalam mimpi kita diajari untuk melakukan suatu amalan dan amalan itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka bisa dipastikan bahwa mimpi tersebut bukanlah mimpi yang baik. Ya, bukanlah mimpi yang baik dan bukan dari malaikat. Bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi. Andaikan dalam mimpi kita diajari untuk mengamalkan suatu amalan. Dan ternyata amalan itu setelah kita tanyakan kepada ahlinya tidak ada dalilnya. Tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka yakinlah bahwa itu mimpi bukan mimpi yang perlu untuk kita ikuti. Karena sejatinya ajaran Islam sudah sempurna. tidak perlu kita amalan-amalan baru lewat mimpi itu tidak perlu. Ya, alhamdulillah, Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan para ulama jelas. Jadi agama kita bukan agama yang dibangun di atas mimpi, tapi agama yang dibangun di atas dalil. Ya. Kecuali kalau mimpi itu mengajarkan sesuatu yang ada dalilnya, ya, maka itu sekedar peringatan buat kita. Ya, tapi landasan utamanya bukan mimpi itu. Landasan utamanya tetap dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW dengan keterangan para ulama kita, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, wallahualam bissawab. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan untuk para pendengar Radio Bas FM Salatiga untuk bisa menyampaikan pertanyaannya di kesempatan hari ini. Silakan. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, Radio Bas FM Salatiga. Ada pertanyaan yang sudah mulai masuk, yakni dari daerah Gemolong Purwodadi, dari Abu Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai tentang bacaan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas untuk dibacaan sebelum tidur, apakah juga berlaku untuk di tidur siang, Ustaz? Silakan. Wallahu a'lam bissawab. Bacaan-bacaan yang tadi, kalau kita perhatikan terutama tadi hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka kita akan temukan bahwa Aisyah ini sedang bercerita tentang tidur Nabi SAW di malam hari. Kana idza awa ila firashihi kulla lailatin. Bahwa Nabi SAW ketika akan tidur di setiap malam. Berarti wallahu a'lam bissawab, sebagaimana disampaikan oleh beberapa dosen kami ketika kami masih belajar di Madinah, mereka menyampaikan bahwa bacaan-bacaan ini adalah bacaan-bacaan sebelum tidur nopo, tidur malam. Adapun tidur siang, mungkin bisa kita praktekkan yang doa pendek tadi, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya. Sebagaimana dituturkan oleh Hudzaifah, karena Nabi SAW idza arada an yanama. Nabi SAW kalau akan tidur, di situ tidak disebutkan tidur pagi atau tidur siang, tidur siang atau tidur malam, tapi disampaikan kalau akan tidur membaca doa bismika Allahumma amutu wa ahya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Selanjutnya datang pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkaitan tentang adanya anjuran untuk berwudu dahulu sebelum tidur. Bagaimana jika anak saya ketika saya akan ajari untuk berwudu dahulu sebelum tidur, namun anak saya ini ketika di malam hari ini seakan-akan seperti kedinginan apabila menyentuh air. Dan bagaimanakah seharusnya, apakah hal tersebut tetap dilaksanakan ataukah tidak? Silakan Ustaz. Pertama, perlu kita pahami bahwasannya berwudu itu hukumnya tidak wajib sebelum tidur. Hukumnya adalah sunnah. Ini yang harus kita pahami. Sehingga dalam beberapa kondisi, kalau misalnya kita itu sedang sakit, ya, jangankan mau tidur, mau sholat saja yang wudu itu adalah merupakan syarat sahnya sholat, suci maaf, syarat sahnya sholat, itu saja bisa ditinggalkan kalau dalam kondisi fisik tidak sehat dan bahaya menyentuh air, apalagi wudu sebelum apa? Tidur. Ini yang pertama perlu difahami. Yang kedua, bahwa wudu itu tidak harus pakai air dingin. Ya, dalam beberapa kondisi ketika kita berat atau kita merasa kesakitan atau kesulitan wudu pakai air dingin, maka silakan wudu pakai air apa? Air hangat. Dan itu tidak ada larangan, tidak ada larangan. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Pertanyaan terakhir, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan dan juga nasihatnya. Pertanyaan terakhir berkenaan dengan doa sebelum tidur Ustaz. Bagaimana dengan keadaan orang yang sudah terlanjur tertidur kemudian bangun lagi dan ternyata belum membaca doa? Bagaimana, apa harus membaca ulang atau gimana Ustaz? Kalau orang tertidur kemudian ternyata dia bisa bangun, maka dia dianjurkan untuk membaca doa-doa tersebut. Ya, kalau dia tertidur, tertidur berarti kan tidur saking apanya? Saking ngantuknya akhirnya dia tertidur. Itu kan tertidur. Ya, maka kalau dia bangun dan dia masih bisa lakukan doa-doa itu, maka dia baca doa-doa tersebut kemudian dia mau lanjutkan tidur lagi, tidak ada masalah. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.